Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang pantar apa kemarin? Nah, kelihatan Sihor yaqra'un hadis. Tayyib indal kibar. Allahu Rahim. Ma huwa tawakkul? Yang lihat iman Allah. Udah itu aja. Emois. Nah, secara bahasa, baik. Al-manafi' wa daf'il madar. Taib. Kita sebutkan kemarin syarat-syarat tawakal. Bro yang ditutup lihat banyak temannya. Betul. Ayatama ya Allah. Naam. Itimadan sadiqan ma'asikah billah subhanahu wa ta'ala. Thani. Naam. Ayatulul abdu ala sebab ala ma'adun biha syar'an. Kemudian dari kelompok yang hanya bertawakal dan tidak mengambil sebab, seperti kelompok siapa? Orang-orang sufi ya. Kemudian ada lagi dalam kelompok yang tersesat yang kedua, yaitu dengan mengambil sebab, ayatul ala sebab wa yatruk atawakul, dan meninggalkan tawakal. Seperti siapa itu? Seperti orang Mu'tazilah, Fir'aun, Qarun. Aidan kisah salah nafar, Al-Abras wal-Aqra wal-Ama. Yang pertama orang Mu'tazilah. Para orang Mu'tazilah meyakini bahwasanya namanya manusia, kalau mereka mendapat hidayah karena usaha sendiri. Orang sukses juga karena usahanya sendiri. Allah tidak berurusan dengan hal ini. Ini tidak perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini tersesat. Demikian pula Fir'aun. Kalian mengetahui sering kita sebutkan wanada Fir'aun fi qaumih alaysa li mulku misran wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falaula ulqiya alayhi asharatu min dhahabin aw jaa'a mahul malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qawman fasikin. Dalam surah Az-Zukhruf Allah sebutkan wanada Fir'aun fi qaumih. Ini Fir'aun memanggil kaumnya. Alaysa li mulku Misr? Bukankah saya memiliki kekuasaan di Mesir? Wa hadhil anha tajri min tahti. Dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaanku. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihatnya? Coba bagaimana sombongnya Fir'aun tidak menyandarkan kepada Allah. Ini semua karena kekuasaanku. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin? Saya lebih baik daripada orang ini, menunjuk kepada Nabi Musa, orang yang hina. Wala yakadu yubin, dan hampir-hampir tidak bisa menjelaskan apa yang ia ucapkan. Allah jadikan Nabi Musa namun tidak pandai dalam mengolah kata-kata, sehingga dijadikan Harun sebagai juru bicara. Orang tidak mampu mengolah kata-kata dengan baik. Nah. Falaula ulqiya alaihi asyratu min dhahab. Jadi kalau seandainya itu memang Musa itu benar ajarannya, kenapa tidak diberikan kepadanya perhiasan berupa emas, gelang-gelang emas? Auja mahul malaikatu muqtarinin, atau dikawal oleh para malaikat yang senantiasa menyertainya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Fir'aun akan mengikuti kaumnya, fa'ata'u. Mereka pun mengikuti Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang fasik, melakukan kefasikan. Contoh kedua, yang ketiga, nah, yang pertama tadi Mu'tazilah, yang kedua Fir'aun, yang ketiga adalah Qarun. Allah sebutkan berkaitan Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan ini semua, jadi harta yang banyak ini tadi, karena keilmuan yang ada dalam diri saya. Gudang-gudangnya luar biasa. Nah, kunci-kuncinya dibawa orang kuat, tidak mampu, itu kuncinya saja. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Apakah dia tidak tahu kalau Allah telah menghancurkan, nah, orang-orang sebelum Qarun, dari masa sebelumnya, man huwa asadu min kuwah wa aktsaru jama', yang lebih kuat daripada Qarun dan lebih banyak mengumpulkan harta. Ternyata ada sebelumnya lebih banyak lagi. Wala yusalan dzunubihim al-mujrimu, dan jangan ditanya tentang dosa-dosanya orang yang melakukan dosa. Malah melampaui batas melakukan perbuatan dosa. Jadi syahid sampai Allah tenggelamkan Qarun dan seluruh harta bendanya, rumahnya, seluruh harta bendanya tenggelamkan. Karena tidak mau bertawakal kepada Allah, tidak menyerahkan ini semua karena Allah. Kemudian bisa dilihat nanti dalam Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-65 tentang kisah thalathah, Al-Abras wal-Aqra wal-A'ma, dikutip Imam Bukhari Muslim. Abras ini bagaimana? Apa ini Abras? Hah? Yang apa? Yang belang. Menginginkan untuk kulitnya bagus, tidak dihina oleh manusia sampai dikasih. Dia datang malaikat, harta yang paling kau cintai apa? Naam. Yang disebutkan adalah naqah, unta. Akhirnya diberikan unta yang sudah hamil, menjadi unta yang sangat banyak. Riwayat lain adalah Bakarah. Dan yang kedua adalah Al-Aqra, yang tidak tumbuh rambut di kepalanya, menginginkan dia untuk bisa keluar rambutnya dan tidak dihina oleh manusia. Akhirnya diberikan sapi. Yang ketiga adalah yang ama, yang buta, menginginkan untuk bisa melihat manusia, kemudian dikasih kambing yang sudah gunting. Perana dari yang pertama tadi memiliki sekian banyak seperti lembah berupa unta, ini lembah berupa sapi, ini lembah berupa kambing. Datang malaikat yang pertama tersebut untuk menguji, meminta jatah satu bagian saja, sudah unta untuk bisa melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua juga begitu. Yang ketiga minta kambing. Tapi untuk pertama dan kedua mengatakan, hal hukum kathir, ini hak sangat banyak. Innam wartu hadha kabiran an kabir. Aku mendapat warisan ini dari nenek moyang terdahulu. Dari mbah-mbah kami, dari keturunan kami. Fa in kunta kadiban fasarakallahu ila ma kun. Kalau engkau ini dusta, akan dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Adapun yang ketiga, yang buta, khud masyid wa da masyid. Ambil terserah engkau kehendaki, ambil berapa aja. Tinggalkan berapa saja yang engkau kehendaki. Kemudian kita lihat bahwa yang pertama dan kedua kan tidak bertawakal kepada Allah SWT dan tidak bersyukur, dikembalikan semula dalam keadaan belang, yang kedua dalam keadaan buta, kemudian mereka menjadi miskin. Adapun yang ketiga karena bersyukur tetap bisa melihat, kemudian kambing-kambingnya tambah banyak. Ini syahid bahwa hanya kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Jangan sampai tatkala dirinya memiliki harta, ini karena saya, usaha saya. Kalau bukan saya tidak akan bisa seperti ini. Kalau Allah menghendaki kalian sakit, mungkin jantung, menghabiskan sampai ratusan juta, habis uang kalian. Mudah bagi Allah SWT. Sekarang kalian saksikan betapa banyak dagang besar, dagang besar yang mereka sebelumnya sukses, itu hancur, terjual apa yang telah mereka miliki. Ini banyak sekali. Akhirnya itulah, jangan sampai kita meninggalkan tawakal kepada Allah. Semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Fir'aun. Akibatnya apa Fir'aun? Mati ya enggak? Kemudian dikenang sepanjang masa sebagai orang yang jelek. Korun juga begitu, diabadikan orang yang jelek. Kisah salah tadi juga, yang dua kan tidak bertawakal kepada Allah, diabadikan kaum muslimin membacanya. Demikian itu orang-orang yang tidak mau bertawakal kepada Allah. Kemudian aqsamu tawakkul, pembagian tawakal ada dua, haram, wajib. Haram dan wajib. Yang haram ay tawakkal ila ghairillah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hukumnya haram. Bahkan terkadang bisa yukhrij minal millah, mengeluarkan dirinya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qad yakunu malam mukhrij minal millah. Jadi kalian misalnya dalam berusaha mencari rezeki, jangan mengandalkan kepada fulan, pokoknya terserah bapak, hidup dan matiku untuk bapak. ini adalah kesalahan. Bahkan sekali lagi bisa menjadi nam haram, bahkan juga bisa mengeluarkan dari agama Islam. Orang-orang kalau ingin kaya bertawakalnya ke Gunung Kawi. Gunung Kawi di mana? Siapa tahu Gunung Kawi? Belum pernah. Saya juga belum. Belum pernah Gunung Kawi. Ada yang ke Gunung Lawu. Menyandarkan kehidupannya. Ada yang menyandarkan kepada tuyul, atau kuntilanak dan lain sebagainya. Jadi biar kaya, tawakalnya di situ. Tidak bertawakal kepada Allah. Ini akan mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Adapun yang kedua adalah wajib. Tawakal atau tawakul ilallah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah. Itu wajib. Coba siapa yang menyebutkan dalilnya? Saya sebutkan kemarin. Entah kebar. Amayatakillah. Amitawakal Allah fawa hasbu. Taib. Watawakal al-azizir rahim. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa tawakkalna hayyul ladzi la yamutu wasabbi bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadi khabira. Apalagi? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apalagi? Ini takwa, tawakal. Tawakal, tawakal. Siapa menyebutkan Nabi Yakub? Wa Allahu tawakkalul mutawakkilun. Banyak sekali ya dalil tawakul. Jadi ada yang tawakal itu ada yang haram, ada yang wajib. Ini sebenarnya sudah kita bahas pembahasan sebelumnya. Kalau kalian rujuk dulu ketika kita bahas apa ini? Al-usul tsalatsah. Berapa tahun yang lalu? Mungkin 6 tahun yang lalu. Sudah ada itu. Kalian sudah ada di sini belum? Belum. Ini sudah kita bahas pembahasan sebelumnya. Bisa dirujuk di sana. Thayyibillah nas.